بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio kita FM Cirebon di 49,3 FM, juga radio pendengar Radio Islamic Center Binbas di Yogyakarta di 107,8 FM, juga Radio Albayan Cianjur di 107,7 FM. Alhamdulillah, pagi ini di hari Tashrik yang kedua kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang para malaikat. Kemarin kita sudah membahas beberapa jenis ibadah malaikat yang diantaranya adalah berdoa, termasuk sholat, termasuk berdiri membentuk shaf, ruku, sujud, dan terakhir salam. Kita sekarang teruskan ke bentuk ibadah malaikat yang lainnya. Di antara ibadah yang dilakukan oleh para malaikat adalah al-khauf wal-khasyah. Khauf dan khasyah artinya takut. Tentu saja takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan takut kepada Allah Azza wa Jalla merupakan ibadah qalbiyah, ibadah hati, bahkan seutama-utama peringkat ibadah dalam agama ini dan bentuk ibadah yang paling agung. Manusia juga diperintahkan untuk memiliki rasa khauf dan khasyah kepada Allah, rasa takut. Seperti umpamanya Al-Quran surah Ali Imran ayat 175, innama dhalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah falatakhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang demikian itu hanyalah setan ingin menakut-nakuti para walinya. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepadaku kalau kalian benar-benar beriman. Dalam Al-Baqarah ayat 40 juga Allah berfirman, wa iyaya farhabun, hanya kepadakulah kalian hendaklah takut. Dalam Al-Ma'idah 44 Allah pun berfirman, Fala takhshaunnas wakhshauni, janganlah kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kalian kepadaku. Itu perintah-perintah dari Allah kepada manusia agar manusia itu takut hanya kepada Allah. Allah pun memuji para nabi, para solihin yang hanya merasa takut itu kepada Allah semata-mata. Dan tidak takut kepada siapapun di alam jagat raya ini kecuali hanya kepada Allah. Seperti Al-Ahzab 39. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, itu para nabi, para rasul, para duat, para solihin, para ulama. Mereka itu hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Juga dalam Al-Mu'min, Al-Mu'minun, ayat 57, tentang orang-orang yang beriman, innal ladhina hum min khasyatihi rabbihim musyfiqun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang saking takutnya kepada Allah mereka tunduk. Allah pun menjelaskan bahwa orang yang paling takut di kalangan manusia kepada Allah adalah orang yang paling berilmu. Mereka takut kepada Allah karena keilmuan yang mereka miliki tentang Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Dalam surah Fatir 28. Hanyalah orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, kalau manusia saja rasa takutnya kepada Allah begitu besar dari kalangan manusia yang soleh dan para nabi, maka para malaikat yang jauh lebih tahu tentang Allah dibanding manusia, rasa takutnya kepada Allah itu jauh lebih besar dibanding rasa takut manusia kepada Allah. Allah berfirman, Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyyatihi mushfiqun. Allah mengetahui apa yang ada di depan para malaikat dan apa yang ada di belakang para malaikat. Dan para malaikat itu tidak memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoi, dan mereka, para malaikat itu, saking takutnya kepada Allah mereka tunduk. Selain itu, para malaikat juga tidak merasa diri mereka besar di hadapan Allah. Mereka sujud, menyimpan bagian termulia dari tubuhnya, yaitu keningnya, kepalanya, di tempat yang paling bawah, untuk bersujud kepada Allah, menunjukkan perasaan hina dan rendahnya mereka di hadapan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl 49, Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Bersujudlah kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, baik makhluk-makhluk melata termasuk para malaikat, dan mereka itu tidaklah takabur. Bahkan saking besarnya rasa takut para malaikat kepada Allah Azza wa Jalla, mereka ketika mendengar Allah berfirman, mereka itu sampai gemetar. Gemetarnya para malaikat itu sampai menimbulkan bunyi gemerincing di langit, bahkan mereka sampai pingsan. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada Allahu al-amra fis sama'i, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqauli, ka'annahu silsilatun 'ala saffan. Fa idza fuzi'a an qulubihim qalu, madza qala rabbukum? Qala alladhi qala الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السماء سمعي ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصف سفيان بكفه فهرفها أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاه قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال يوم كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah telah menetapkan satu urusan di langit. Allah menetapkan sebuah urusan ketika di langit itu dengan cara berbicara. Yang dimaksud urusan ini adalah apa yang akan terjadi besok. Oleh Allah dibicarakan dulu. Bahwa besok akan terjadi begini, begini, begini. Ucapan Allah itu didengar oleh para malaikat. Maka para malaikat memukul-mukulkan sayap mereka karena tunduknya terhadap perintah Allah, seolah-olah itu bunyi gemerincing rantai yang jatuh ke atas batu yang kuat, batu yang keras, sampai para malaikat itu pingsan. Ini saking takutnya, ya. Setelah itu mereka siuman, sadar. Masih diliputi rasa takut. Falamma afaida fuzian qulubihim. Ketika rasa takut sudah dihilangkan oleh Allah dalam hati-hati para malaikat. Para malaikat itu berkata apa yang telah dikatakan oleh Allah. Para malaikat yang lainnya menjawab, kebenaran, dan dia maha tinggi dan maha besar. Lalu para malaikat membicarakan isi firman Allah tadi tentang apa yang akan terjadi besok. Maka didengarlah oleh jin pencuri dengar berita di langit. Jin yang mencuri dengar di langit itu begini nih, bertumpuk satu sama lain. Sufyan yang meriwayatkan hadis ini lalu mendemonstrasikan dengan cara menumpukkan tangannya dan membentangkan jari-jarinya. Tangan yang satu ditumpukkan, disimpan di atas tangan yang lain. Begitu seterusnya. Lalu yang paling atas mendengar ucapan obrolan para malaikat itu. Lalu disampaikan ke jin yang di bawahnya. Lalu disampaikan lagi ke jin yang di bawahnya. Terus secara estafet. Sampai ke jin yang paling bawah yaitu di muka bumi. Lalu oleh jin ini diberitahukanlah isi obrolan itu kepada tukang sair atau dukun. Kadang-kadang mereka itu sudah dikenai terlebih dahulu dengan panah berapi. Sebelum mereka mampu menyampaikan, kadang-kadang mereka berhasil terlebih dahulu menyampaikan sebelum terkena panah berapi. Lalu dibumbuilah apa yang mereka dengar itu dengan ratusan kedustaan. Dikatakan nanti besok akan terjadi begini, begini, begini, dan seterusnya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, hadisnya nomor 4424 dalam Sahih Bukhari. Ini hadis menjelaskan bahwa para malaikat besar sekali rasa takutnya kepada Allah. Saking takutnya mereka itu sampai pingsan. Coba juga perhatikan Al-Qur'an. Ini juga hadis tersebut dijelaskan oleh Al-Quran di dalam surah Saba ayat 22 dan 23. Allah berfirman, "Qulid ulladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir wala tanfa'u syafa'atu indah illa liman adzina lah hatta idza fuzi'a qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir." Katakan olehmu hai Muhammad, panggil berhala-berhala yang dahulu kalian sembah selain Allah. Mereka itu tidak memiliki, ya, walaupun terhadap benda debu sebesar debu di langit ataupun di bumi, mereka tidak memiliki peran dalam penciptaan itu. Mereka tidak bisa menciptakan walaupun hanya sebutir debu. Mereka juga tidak memiliki peran dalam penciptaan langit dan bumi. Dan wa malahu minhum min dhahir. Allah itu tidak menerima bantuan sedikit pun dari makhluknya, dari mereka. Dan tidaklah bermanfaat syafaat mereka di sisi Allah kecuali bagi orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Sehingga apabila Allah Azza wa Jalla telah menghilangkan rasa takut dari hati-hati para malaikat, maka para malaikat itu berkata kepada yang lainnya, apa yang dikatakan oleh Allah? Maka dijawab, kebenaran, dan dialah maha tinggi dan maha besar. Jadi semua itu menunjukkan bahwa para malaikat memiliki rasa takut yang sangat besar kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekh Sulaiman bin Abdullah, seorang al-imam bergelar Syekhul Islam dan mujaddid di abadnya, ketika menjelaskan ayat ini beliau berkata, "Fi hadhil ayah bayanun lihalil malaikati alladhina hum aqwa wa a'dham min 'abdin min dunillah. Fa idza kana hadha haluhum ma'allahi ta'ala wa haibatuhum min wa khasyyatuhum lahu fa kaifa yad'uhum ahadun min dunillah wa idza kanu la yad'una ma'allahi ta'ala istiqlalan wa la wasata bisyafa'ah fa ghairuhum mimman la yaqdiru 'ala syai'in min al-amwat wal asnam aw la alla yud'a wa la yu'bad." Fafihi ar-radu ala jami'il musyrikin alladhina yad'una ma'allahi ma la yudanil malaika wa la yusawihim fi sifatin min sifatihim. Di dalam ayat ini ada penjelasan kalau tentang keadaan para malaikat. Para malaikat itu makhluk yang paling kuat, paling besar, ya, dibanding makhluk yang lainnya. Kalau para malaikat yang sehebat itu, sangat besar rasa takutnya kepada Allah, rasa segannya kepada Allah, ya, bagaimana para malaikat ini akan disembah bersama-sama Allah? Jadi dahulu orang ada yang menyembah para malaikat, karena malaikat makhluk yang sangat hebat, dahsyat, luar biasa. Padahal walaupun benar memang malaikat hebat, dahsyat, kuat, tapi mereka juga sangat besar rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kalau umpamanya para malaikat itu yang demikian hebatnya tidak layak untuk disembah, untuk diibadati, bagaimana dengan orang-orang atau makhluk lain yang tidak memiliki kemampuan seperti para malaikat, seperti orang-orang yang sudah mati, seperti berhala-berhala? Mereka itu tidaklah layak untuk diapa? Untuk disembah, untuk dimintai doa oleh orang. Maka di dalam ayat ini terkandung bantahan terhadap semua orang-orang musyrik yang berdoa menyembah kepada Allah, tapi juga berdoa menyembah kepada selain Allah. Dan makhluk yang mereka sembah itu tidak sebanding dengan para malaikat, tidak selevel dengan kekuatan dan sifat yang dimiliki oleh para malaikat. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala ketika menerangkan ayat ini. Fil ayati fawaid. Di dalam ayat ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, annal malaikata yakhafunallaha kama qala ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ayat ini menjelaskan bahwa para malaikat sangat takut kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Para malaikat itu sangat takut kepada Allah yang berada di atas mereka. Kedua, isbatul qulub lil malaikah. Ayat ini menjelaskan tetapnya hati bagi para malaikat. Maknanya bahwa para malaikat itu punya hati. Sebab Allah berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Sehingga apabila Allah telah menghilangkan rasa takut dalam hati-hati mereka, dalam hati-hati para malaikat. Ini menunjukkan para malaikat punya hati, karena Allah yang menjelaskan demikian di dalam Al-Quran. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, isbatun annahum ajsamun walaysu arwahan mujarradatan minal jismiyah wa huwa amrun ma'lumun bidarurah. Fal qawlu bi annahum arwahun faqat inkarun lahum fil waqi wa huwa qawlun batilun lakinnahum la ya'kulun wa yashrabun wa innama akluhum wa syurbuhum at-tasbih. Ayat ini pun menjelaskan tetapnya jasad bagi para malaikat. Malaikat itu punya jasad. Mereka bukan hanya sekedar ruh tanpa jasad, bukan. Karena apa? Karena diterangkan malaikat itu diciptakan dari cahaya. Allah berfirman, Rasul selesai bersabda, khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqal jan min marijim min nar, wa khuliqal wa khuliqal insan bima usifalakum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, para malaikat itu diciptakan dari cahaya. Maksudnya fisiknya, jasadnya diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari api. Maksudnya fisiknya, jasadnya diciptakan dari api. Dan manusia diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Dari tanah. Ya, dengan proses yang sudah diterangkan baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang sahih. Beserta waktu proses kejadian manusia itu. Yang dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Itu menjelaskan fisik. Fisik malaikat, jasad malaikat diciptakan dari cahaya. Jasad jin dari api, jasad manusia dari tanah. Lalu masing-masing jasad ini diberi ruh kemudian hidup. Ya. Menunjukkan bahwa para malaikat terdiri dari ruh dan jasad. Sebagaimana manusia dan juga jin hanya bahan penciptaan jin, malaikat dan manusia berbeda, tidak sama. Otomatis sifatnya, kemampuannya juga berbeda. Maka ucapan atau pendapat yang menyatakan bahwa para malaikat itu hanya ruh saja, berarti dia itu ingkar kepada realita yang menyatakan malaikat berjasad. Dan ini adalah ucapan batil. Tapi walaupun berjasad, ya, mereka tidak makan dan minum seperti manusia ataupun jin. Makan minum mereka adalah tasbih. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Al-Anbiya 20, yusabbihuna al-layla wal-nahar la yafturun. Mereka itu bertasbih siang dan malam dan tidak pernah merasa lelah. Dalam ayat ini terkandung dalil bahwa siang dan malam dalam kehidupan mereka dipenuhi dengan tasbih. Makanya dikatakan yusabbihuna al-layla ya, dengan tanpa menggunakan huruf fi. Allah tidak berfirman yusabbihuna fil lail. Tanpa ada fi, tanpa ada huruf jar fi yang maknanya dzarfiyah. Tapi langsung yusabbihuna al-laila. Yang ini menunjukkan tasbih mereka itu terus menerus tanpa henti siang dan malam. Yusabbihuna al-laila wan-nahar. Tidak ada satu detik pun yang berlalu tanpa tasbih. Dan itulah makan dan minum mereka. Ini menunjukkan bahwa para malaikat berjasad dan kelak jasad ini mati ketika ruhnya dicabut dari jasadnya, sebagaimana yang sudah kita terangkan dalam bab kematian para malaikat. Malaikat juga mati. Dan kematian mereka karena terpisahnya ruh dengan jasad. Inilah faedah ketiga. Faedah keempat, anna lahum uqulan. Id innal quluba hiya mahallul uqul. Khilafan liman qal innahum la yaqilun. ولأنهم يسبحون الله ويطوفون بالبيت المعمور. Ayat ini pun menjelaskan bahwa para malaikat memiliki akal karena hati itu tempatnya akal. Hati yang disebut dengan qalbun, jamaknya qulub, itu alat untuk memahami. Itu nama lain dari akal. Oleh karena itu para ulama, di antara Mujahid juga Qatadah, ketika menafsirkan ayat inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal yang demikian la ayatin, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang liman lahu qalbun, bagi orang-orang yang memiliki hati, ae aklun, maksudnya bagi orang-orang yang memiliki akal. Qalbun di sini maknanya akal. Karena qalb adalah alat untuk memahami. Sebagaimana firman Allah tentang orang-orang ahli neraka, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami penuhi jahannam itu dengan jin dan manusia, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tapi hati itu tidak mereka gunakan untuk memahami. Jadi hati fungsinya untuk memahami. Alakum qulubun la yaqilatak alahum qulubun la yaqiluna biha. Bukankah mereka memiliki hati, tapi hati itu tidak mereka gunakan untuk berpikir? Hati fungsinya berpikir, hati fungsinya memahami, dan itu akal. Para malaikat memiliki hati, maknanya malaikat memiliki akal. Inilah khauf atau rasa takut para malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Takutnya diiringi dengan tasbih. Dijelaskan juga dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qal, dia berkata, akhbaroni rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam min ansar. Annahum bainama huwa hum julusun lailatan ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rumya bin najmin fastatara. Faqala lahum rasul sallallahu alaihi wasallam. Madha kuntum taquluna fil jahiliyah idha rumya bimithli hadha? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam, kunna naqul wulida al-lailata rajulun azim wa mata rajulun azim. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaha la yurma biha li mauti ahadin wala li hayati, walakinna rabbana tabaraka wa ta'ala ismuh idza qada amran sabbaha hamalatul arash. Thumma sabbaha ahlu sama' alladhi yalunahum hatta yablugha tasbih ahla hadhi sama'i dunya. Thumma qala alladhina yaluna hamalatal arash li hamalatil arash, madha qala rabbukum, fayukhbirunahum madha qala. Qala faistakhbiru ba'du ahli samai asamawati ba'dan hatta yablughal khabaru hadhi samai dunya fatakhtiful jinnu sam'a fayaqdifunahu ila awliyaihim wa yarmunaha bihi falamma ja'u bihi ala wajhi fahuwa haqqun walakinnahum yaqrifuna fihi wa yazidun. Kata Ibnu Abbas, telah mengabarkan kepadaku seorang laki-laki bangsa Ansor dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa mereka suatu saat duduk suatu malam bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada bintang yang jatuh bersinar. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, "Apa yang kalian katakan dahulu di zaman jahiliyah apabila ada bintang jatuh seperti ini?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kami dahulu berkata, kalau ada bintang jatuh kayak begini, bahwa malam ini akan lahir seorang laki-laki yang agung, yang hebat. Dan mati seorang hebat lainnya. Jadi pasti ada yang lahir atau ada yang mati gitu." Berkata Rasulullah SAW, "Sungguhnya hal ini tidaklah menunjukkan bahwa seorang akan hidup atau seorang akan mati. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Barokah dan Maha Tinggi namanya, apabila Dia menetapkan satu urusan, bertasbihlah para malaikat pemikul arsy. Kemudian bertasbih pulalah malaikat yang ada di bawahnya. Terus yang ada di langit ketujuh, keenam, kelima, terus sampai tasbih itu sampai ke para malaikat yang ada di langit dunia." Berkatalah para malaikat yang ada di bawah malaikat pemikul arsy, mereka bertanya kepada para malaikat pemikul arsy, "Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian?" Lalu oleh para malaikat pemikul arsy diberitahukan apa yang Allah katakan kepada malaikat yang ada di bawahnya. Lalu malaikat yang ada di bawahnya lagi meminta informasi tentang apa yang Allah katakan. Begitu terus sampai ke langit dunia. Ketika para malaikat yang ada di langit dunia membicarakan ini, disambarlah obrolan itu oleh jin. Lalu jin ini menyampaikan kepada wali-walinya di kalangan para dukun atau para tukang sihir. Lalu jin-jin tersebut dilempari dengan panah-panah berapi. Jadi panah berapi itulah itu yang mengejar jin yang mencuri dengar berita itu. Mereka yang sempat ya mendengar obrolan para malaikat yang ada di langit itu kemudian memberitahukan kepada dukun yang menjadi sahabatnya dan menambah-nambah informasi itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Nah, itu menunjukkan bahwa para malaikat ketika mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman, mereka bertasbih. Saking takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita juga sudah jelaskan bahwa para malaikat bersujud kepada Allah Azza wa Jalla dan pingsan saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, "Idza takallama bil wahyi sami'a ahlu samawati salsalatan ka salsalatil hadid ala suffun. Fayafza'una fayakhurruna sujjada wa dhannu annahu amara sa'ah. Fa idza fuzi'a an qulubihim tanadau madza qala rabbukum qalu al haqq wa huwa al aliyyul kabir." Apabila Allah berbicara dengan wahyu, pembicaranya terdengar oleh para penghuni langit. Berbunyi gemerincing seperti gemerincingnya rantai-rantai besi yang berjatuhan atau yang menimpa batu yang sangat keras. Mereka takut tegang, lalu mereka tersungkur sujud. Dan mereka menyangka bahwa itu adalah perintah Allah untuk terjadinya hari kiamat. Maka mereka pun pingsan. Setelah siuman, mereka masih diliputi oleh rasa takut. Maka apabila rasa takut sudah dihilangkan dari hati mereka, mereka saling bertanya, apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? Dijawab, Al-Haq, kebenaran, dan Dia Maha Tinggi dan Maha Besar. Nah, rasa takut yang dimiliki oleh para malaikat juga dimiliki oleh orang-orang beriman dengan kadar keimanan yang tinggi. Mereka takut kemudian bersujud kepada Allah Azza wa Jalla ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 108 atau 100 mulai ayat 107-nya, Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Katakan olehmu, kalian berimanlah kalian kepadanya atau kalian tidak beriman, ini ada konsekuensinya, ada sanksinya. Sesungguhnya orang-orang yang sudah diberikan ilmu sebelumnya, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka tersungkur sujud. Mereka berkata, Maha Suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami itu pasti akan terlaksana. Mereka tersungkur sujud sambil menangis dan bertambahlah kekhusyuan mereka. Juga dalam As-Sajdah ayat 15 Allah berfirman, Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka tersungkur sujud. Dan mereka bertasbih memuji Allah dan mereka itu tidak takabur. Ini ada kesamaan antara sifat para malaikat dengan sifat manusia mukmin di dunia. Dua-duanya sama ketika mendengar firman Allah takut. Lalu tersungkur sujud. Cuma bedanya kalau para malaikat sampai pingsan. Kalau manusia tidak. Kenapa? Karena kadar ilmu mereka tentang Allah yang berbeda. Oh, para malaikat ilmunya tentang Allah jelas jauh lebih mendalam. Lebih mengetahui dibanding manusia. Dan hal ini, sikap baik para malaikat ataupun orang beriman yang sujud kepada Allah ketika mendengar firman Allah, disebabkan karena ilmunya memenuhi hati-hati mereka. Ilmu tentang Allah dan syariatnya. Sehingga menumbuhkan rasa takut yang besar kepada Allah. Juga rasa mahabbah dan rojak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut iya, tapi tidak sekedar takut semata-mata, juga disertai dengan cinta yang besar kepada Allah. Bahwa Allah itu syadidul iqab. Allah itu maha keras siksanya. Iya, dia harus ditakuti. Tapi selain itu Allah itu ghafurur rahim. Pengasih dan penyayang. Pengampun, pemberi, dermawan. Karim Allah itu. Itu menunjukkan sifat-sifat yang sangat positif bagi manusia. Yang menyebabkan manusia pasti mencintainya. Selain takut juga cinta. Karena Allah itu baik, Rahman, Rahim, Ghafur, Wahab, Razzaq, Karim, maka ada tumbuh harapan dalam diri kita. Harapan kepada Allah untuk meraih ampunannya, pahalanya, ridhonya, surganya, dan seterusnya. Maka berpadulah tiga hal ini. Khauf ada, mahabbah ada, roja ada. Rasa takut kepada Allah ada, mahabbah atau cinta kepada Allah juga ada, dan harapan kepada Allah juga ada. Nas'alullaha bi asma'ihi wa sifati ayyaj'alana wa iyyakum minhum. Kita memohon kepada Allah dengan asma-asma-Nya yang indah dan sifat-sifat-Nya yang tinggi, semoga Allah menjadikan kita dan seluruh pendengar sekalian termasuk salah seorang di antara mereka yang diterangkan dalam ayat-ayat tadi. Kesimpulan dari apa yang kita jelaskan, para pendengar sekalian, ada beberapa poin kesimpulan dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Kesimpulan yang pertama, ishtighalul malaikah bi ibadatillahi azza wa jalla wa takhalla an jami'i syahawat minal amwal wal azwaj wal abna wal at'imah wa nahwi dhalik. Pertama, penjelasan kita ini semuanya menjelaskan sibuknya para malaikat dalam beribadah kepada Allah dan kosong dari seluruh syahwat terhadap harta, pasangan, anak-anak, makanan, dan sejenisnya. Malaikat itu tidak memiliki hasrat sama sekali terhadap makanan karena mereka tidak membutuhkan makan seperti yang kita butuhkan. Malaikat juga tidak diciptakan berpasang-pasangan, sehingga mereka tidak terdiri dari laki dan perempuan, dan tidak membutuhkan pasangan. Kedua, ikhlasul malaikati fi ibadatihim lillahi azza wa jalla. Para malaikat itu begitu ikhlas dalam beribadah kepada Allah azza wa jalla. Ketiga, as-sabat wad-dawam wal-istimrar fil ibadah bila inqita. Para malaikat itu begitu kontinu, terus menerus dawam dalam beribadah kepada Allah tanpa terputus walau hanya satu detik. Ya. Keempat, at-tawadhu' lillah ma'ibadatihimul azimah wa'adhamu i'jabihim bi'amalihim ala kathratiha wa dhokhamatiha. Para malaikat itu begitu tawadhu' kepada Allah. Handap asor, DP-DP. Begitu merasa rendah dan hina. Sekalipun ibadah mereka dahsyat. Dan mereka tidak merasa ujub dengan amal-amal mereka, banyaknya dan hebatnya amal mereka, dan kekuatan, hebatnya kekuatan yang mereka miliki. Enggak ujub. Tidak seperti iblis laknatullahi alaih. Kelimanya, anna ibadat al-malaikati minha ma hiya qawliyah kat-tasbih wa dhikr wa du'a. Wa minha ma hiya amaliyah kar-ruku wa sujud. Wa minha ma hiya min a'malil qalb qalhub wal khasyah wal khauf. Penjelasan kita pun sudah menerangkan bahwa ibadah para malaikat itu macam-macam. Ada yang berupa ibadah qauliyah, berupa ucapan. Ibadah lisan seperti tasbih, zikir, berdoa. Ada juga yang berupa perbuatan anggota badan seperti ruku, sujud, salat. Ada juga yang hanya berupa amalan hati seperti khauf, khasyah, kemudian hub, dan seterusnya. Dan poin yang terakhir, anna amalal malaikati la tanqati'u bi intihai'id dunya fa innahum wakaluna bi amalin yaumal qiyamah bi khilafil ins wal jin. Bahwa amalan para malaikat tidak terputus dengan berakhirnya dunia, dengan hancurnya alam jagat raya. Mereka tetap ditugaskan dengan beberapa amalan tertentu pada hari kiamat, berbeda dengan jin dan manusia. Kalau jin dan manusia, Sudah dengan terjadinya kiamat, bahkan dengan kematian mereka walaupun belum kiamat, mereka sudah berhenti dari tugas, berhenti dari ibadah. Ya, tinggal dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ini jin dan manusia, adapun para malaikat, seusai dunia ini hancur, alam jagat raya ini musnah, mereka tetap memiliki beberapa tugas yang Allah bebankan kepada mereka setelah itu. Ya, para pendengar baik Radio Roja, Radio Kita Cirebon, Radio Islamic Center di Jogja, Radio Al-Bayan Cianjur, pagi ini cukup sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita akan masuki sesi tanya jawab, dan kepada Pak Muzayyin dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini dengan para pendengar. Alhamdulillah rabbil alamin. Faddal. Ya, syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Penelpon yang masuk kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, Pak Dudung. Selamat, Pak Ustaz. Alhamdulillah, sawang sulna ya kamana hungkul. Alhamdulillah, Ustaz. Ending gimana nanti sakit kan? Bahasa Indonesia, Bapak. Bahasa Indonesia, Bapak. Banyak, ya. Ustaz. Ya. Ada ke ini, Ustaz, yang akan mohon dijelaskan. Pada penjelasan yang lalu, malaikat itu mengaminkan kepada orang yang mengucapkan amin pada waktu sholat. Yang jadi pertanyaan, apakah malaikat itu waktu itu ikut sholat juga dengan kita, Ustaz? Dapat disimak, Ustaz, yang dimaksud? Iya, dapat, Pak. Mohon. Itu yang di satu, Ustaz. Yang kedua, ini masalah kaum, Ustaz, kaum Eropa. Kaum Eropa di kita itu ada dua versi, Ustaz. Yang satu saumnya itu pada hari Jumat, karena idnya idul adanya itu hari Sabtu. Ada juga yang saum hari Sabtu, yang idnya pada hari Minggu. Yang jadi pertanyaan, apakah saum Arafah itu harus bersamaan? Di sini ini harus bersamaan dengan wukuf di Arafah atau bisa berlainan gitu? Karena kebanyakan di kita yang saum itu pada hari Sabtu, Ustaz. Dapat disimak, Ustaz, yang dimaksud? Iya, dapat. Mohon. Gitu, Ustaz. Ya. Apakah memang harus bersamaan gitu dengan wukuf di Eropa, saum di kita, teh? Gitu, Ustaz. Paham. Kalau tidak, Ustaz, ya. Itu yang dapat kami sampaikan. Iya. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Dudung di Cimahi, barakallahu fiik. Pertanyaan pertama, apakah para malaikat ikut sholat? Ini sudah dijelaskan. Wallahu a'lam bishawab, tidak ada penjelasan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW bahwa para malaikat itu ikut sholat ataukah tidak ketika menghadiri kaum muslimin ketika mereka sedang sholat berjamaah di masjid. Tidak ada penjelasan apakah mereka ikut sholat atau tidak. Tapi yang jelas, ya, yang jelas bahwa mereka hadir di sana, hadir ketika sholatnya kaum mukminin dan mengaminkan, juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tapi apakah mereka ikut sholat, sama sekali tidak ada penjelasan. Wallahu a'lam. Dan kita harus tawakuf sampai di sini. Jangan memastikan bahwa mereka ikut sholat atau memastikan mereka tidak ikut sholat. Tawakuf sudah. Termasuk apakah kalau para malaikat sholat di Baitul Ma'mur, sholatnya persis seperti sholat kita, ya, ada berapa rakaat, tidak ada penjelasan. Apakah ada ruku sujud seperti sholat kita, juga tidak ada penjelasan. Wallahu a'lam. Ini yang pertama, Pak Dudung. Kedua, tentang Arafah juga sudah dijelaskan bahwa saum Arafah itu tidak berkaitan sama sekali dengan wukufnya para jamaah haji di Arafah. Sebab apa? Sebab sebelum disyariatkannya ibadah haji, saum Arafah ini sudah ada terlebih dahulu. Sebab saum Arafah jauh sudah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat Sebelum adanya syariat ibadah haji, sebelum adanya orang-orang yang wukuf di Arafah. Kalau umpamanya saum Arafah berkaitan dengan wukufnya para jamaah haji di Arafah, kalau suatu saat tidak ada yang wukuf, apakah tidak ada saum Arafah? Ya, umpamanya dahulu sebelum ada syariat haji, tidak ada yang wukuf, tapi saum Arafah sudah dilakukan. Nah, kalau untuk suatu saat karena suatu keadaan genting, sehingga tidak ada orang yang melakukan ibadah haji, karena genting di setiap negara atau karena ada perang dunia ketiga, ya, kemudian tidak ada yang haji, tidak ada yang wukuf di Arafah. Apakah tidak ada syariat saum Arafah? Tentu saja tetap ada, ya. Dan kapan syariatnya? Ya, tanggal 9 Dzulhijjah di masing-masing negara. Di masing-masing tempat kita hidup, ya. Nah, lagi pula seperti yang juga sudah kita terangkan, kalau memang saum Arafah harus dilakukan ketika para jamaah haji wukuf di Arafah, berarti saum Arafah ini hanya bisa dilakukan secara benar di zaman teknologi maju. Seperti sekarang, kenapa kita tahu bahwa saum Arafah atau hari Arafah di Saudi itu hari Jumat, kalau di kita hari Sabtu. Kenapa kita tahu? Karena ada teknologi maju, ada satelit, ada televisi, ada media komunikasi, ada internet, ada telepon. Sehingga kita tahu kapan Arafah di Arab Saudi. Coba bayangkan 100 tahun yang lalu. Atau ulama-ulama yang hidup ratusan tahun yang lalu. Mereka tidak tahu kapan Arafah di Saudi. Kapan para jamaah haji wukuf di Arafah. Mereka tidak akan tahu. Karena apa? Karena tidak ada alat komunikasi canggih saat itu. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh para ulama pada zaman itu? Ya, mereka mengikuti hari Arafah di negaranya masing-masing. Termasuk ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi hidup, ya, Nabi tidak setiap tahun haji, tidak. Ketika beliau di Madinah, ya. Terus masuk ke 9 Dzulhijjah untuk saum Arafah. Apakah Nabi mencari berita dari orang Mekah kapan para jamaah haji di Mekah itu wukuf di Arafah? Apakah demikian? Tidak. Nabi SAW mengikuti waktu Arafah berdasarkan hilal yang dilihat di Madinah. Tanpa menyuruh seorang pun sahabat, coba kamu pergi ke Mekah. Hari apa tanggal para jamaah haji wukuf di sana? Apakah begitu? Tidak. Baik mengutus para sahabat, satu sahabat ke sana, atau orang Mekah yang mengutus seorang ke Madinah untuk mengabarkan kepada Nabi SAW. Tidak sama sekali. Ya, yang jelas sudah Nabi saum di tanggal 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah di mana? Di Madinah. 9 Dzulhijjah menurut hilal yang terlihat di Madinah, yang mungkin berbeda dengan di Mekah, walaupun kalau sekarang satu negara, tapi berbeda kota. Kalau dengan bus sekarang sekitar 5-6 jam. Kalau oleh kuda ya bisa kebayang mungkin berhari-hari. Ya, oleh karena itu maka tidak selalu harus berpatokan kepada wukufnya para jamaah haji di Mekah, di Arafah. Maka kita mengikuti apa? Mengikuti waktu di tempat kita hidup. Karena apa? Karena matlaknya berbeda. Yang dimaksud dengan matlak adalah terbitnya hilal. Antara di satu negeri dengan negeri yang lain berbeda, makanya penetapan awal bulan seringkali berbeda. Berdasarkan hal itu yang kita ikuti adalah di negeri tempat kita hidup. Jadi setiap ibadah yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka waktu yang kita ikuti adalah waktu di tempat kita hidup. Apapun ibadah itu, baik sholat, termasuk saum, termasuk berlebaran, termasuk idul adha. Maka di tempat masing-masing. Makanya Nabi SAW bersabda, as-sawmu yawma yasumun nas, wal-fitru yawma yuftirun nas, wal-adha yawma yudhuhin nas. Ini satu hadis, tidak dipisah-pisah, tiga. Saum Ramadan harus dilakukan ketika orang-orang di sekitar kalian saum. Dan Idul Fitri harus dilakukan ketika orang-orang sekitar kalian beridul fitri. Dan Idul Adha harus dilakukan ketika orang-orang sekitar kalian beridul adha. Jadi ini satu hadis yang menunjukkan bahwa awal Ramadan, satu Syawal, Idul Fitri, dan Idul Adha itu sama. Harus dilakukan bersama orang-orang sekitar kalian. Dan sekitar kalian itu ya negeri di tempat kita hidup. Dan ini wewenang pemerintah. Bukan siapa, bukan setiap individu bebas menentukan waktu masing-masing. Atau setiap yayasan, setiap organisasi, setiap ormas boleh bebas menetapkan masing-masing. Ah, kalau begitu kacau ini negara. Kalau setiap ormas masing-masing berbeda gitu ya, memiliki, merasa berwenang, memiliki hak untuk menetapkan, berseberangan dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Pertama, mereka tidak taat kepada pemerintah dalam hal yang memang sudah menjadi wewenang pemerintah. Yang keduanya, akan menimbulkan kekacauan perbedaan. Oleh karena itulah, maka keputusan ulil amri menjadi pemutus terhadap seluruh ikhtilaf dalam masalah ini. Ya, tidak boleh lagi ada yang berbeda. Mestinya begitu. Berdasarkan hal itulah, maka yang benar adalah mengikuti 9 Dzulhijjah di negeri kita, tempat kita hidup. Anggap saja kita tidak tahu kapan jamaah haji di sana wukufnya. Anggap saja tidak tahu. Seperti 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, atau beberapa ratus tahun yang lalu, yang dialami oleh para ulama kita di setiap negeri pada zaman dahulu. Mereka tidak bingung. Mereka tidak harus mencari informasi hari apa nih wukufnya para jamaah haji di Arafah di sana. Enggak. Mereka hanya mengikuti penanggalan di negeri masing-masing. Tanpa berusaha mencari tahu kapan wukufnya para jamaah haji di Arafah. Di zaman masing-masing. Enggak. Jadi oleh karena itu adanya teknologi enggak boleh membuat kita bingung seperti itu ya. Jadi pendapat yang benar adalah kita ikut melakukan saum Arafah dan Idul Adha di negeri kita masing-masing, bukan mengikuti Saudi. Sebab kalau umpama sholat kita mengikuti Saudi, zuhur di sini, kan zuhur itu waktunya pas matahari tergelincir ya di tengah-tengah, lalu belok sedikit ke kanan, ke arah barat. Nah itu saat zuhur. Di mana? Di kita. Saat itu di Saudi masih jam 8 pagi gitu ya. Kita umpama buka saum maghrib. Maghrib di mana ya? Maghrib di Bandung. Bukan maghrib di Saudi. Kalau ikut maghrib di Saudi gitu ya, umpama di Saudi maghribnya jam 6, di kita mah sudah jam 10 malam atuh ya. Oleh karena itu, baik dari aspek menitnya, jamnya, termasuk harinya, semua ibadah yang dilakukan berdasarkan waktu, maka waktu yang kita ikuti adalah waktu di negeri kita, bukan di Saudi. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali penelpon yang kedua, Pak Taufik. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ustaz. Ya, silakan, Pak Taufik. Ada saudara yang menyelesaikan haji kemarin. Iya. Dari Muzdalifah itu langsung ke Mekah, Tauf Ibadah. Iya. Setelah Tauf Ibadah itu nginap di Maktab yang di Mekah. Setelah itu berangkat lagi ke Mina, melontar, pas hari, tanggal 10-nya gitu, Ustaz. Itu sah menurut sunnah Rasul nggak, Ustaz? Kak, menginapnya di Mekah itu malam tanggal 10 gitu? Iya. Oh, ya, jadi tidak bermalam di Muzdalifah? Enggak, berangkatnya dari itu subuh dari Muzdalifah itu subuh. Subuh tanggal 10. Tanggal 10 berangkat. Iya. Dia langsung ke Mekah. Iya, ke Mekah. Dari Mekah setelah Tawaf Ifadah langsung ke Mina jumroh. Enggak, istirahat dulu di Maktab, Ustaz. Sampai jam? Pokoknya tidak sampai maghrib. Oh iya. Itu jinah Rasul enggak? Yang kedua, kenapa Quran itu tulisan Arab, maksudnya dibaca dari kanan, kalau baca itu angka-angkanya dari kiri gitu, Ustaz. Seperti angka misalkan 13 juga dari kiri dulu kan baca dibacanya, kalau buat tulisan Arab dari kanan gitu. Iya. Ada yang mengatakan katanya huruf Arab itu aslinya itu apa ya? Ya dari India katanya. Benar enggak ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, ada dua pertanyaan dari Pak Taufik. Pertama tentang ibadah haji. Pada tanggal 10 Dzulhijjah ada empat yang dilakukan oleh para jamaah haji, yang harus dilakukan oleh para jamaah haji. Ya, pertama adalah jumroh Aqabah, hanya Aqabah, tidak semua jumroh, tidak semua apa namanya jumroh dilakukan, jumroh ula dan wusta tidak, hanya Aqabah untuk tanggal 10, ya, untuk tanggal 10 saja. Kalau tanggal 11, 12, 13 ya tiga-tiganya. Tapi untuk tanggal 10 hanya jumroh Aqabah, kemudian menyembelih, kemudian tahallul dengan cara mencukur rambut, baik digundul semua atau hanya dipotong pendek. Yang keempatnya tawaf ifadah. Keempat ini tidak harus berurutan, yang mana saja dulu itu dibolehkan. Memang yang paling bagus untuk suasana sekarang, ya, agar keempat-empatnya ini bisa dilakukan. Jadi ba'da sholat subuh sebelum matahari terbit tanggal 10 dari Muzdalifah berangkat langsung ke Mekah. Biasanya sampai di Mekah masih sholat id. Nah, tapi kita jangan ikut sholat id. Kita di luar. Begitu yang di Mekah bubar setelah sholat id kita masuk. Itu kosong. Kita masuk kemudian tawaf ifadah. Tawaf ifadah dahulu, ya. Boleh, dibolehkan enggak apa-apa mendahulukan tawaf ifadah daripada jumroh, tahalul, dan menyembelih, dibolehkan. Karena keempat amalan di bulan, di tanggal 10 ini tidak harus berurutan, yang mana saja dulu dibolehkan. Setelah tawaf ifadah mungkin setengah jam juga beres karena kosong saat itu. Orang-orang para jamaah haji umumnya langsung ke Mina mengejar jumroh gitu. Umumnya begitu. Nah, kita langsung ke Mekah. Ya, kemudian tawaf ifadah. Nah, kalau sudah tawaf ifadah, saat itu juga langsung pergi ke Mina untuk melakukan jumroh Aqabah. Kemudian setelah jumroh Aqabah menyembelih. Dan kalau menyembelih, biasanya para jamaah haji tidak menyembelih sendiri, tapi diwakilkan kepada petugas. Kalau masing-masing menyembelih ribet, ya, maka diwakilkan. Cukup hanya perwakilan 1-2 orang dari setiap kelompok menyaksikan penyembelihan itu. Oh, itu sudah. Nah, kemudian yang lainnya sudah langsung tahallul. Jumroh langsung tahallul. Jadi sudah dilakukan semuanya. Nah, kalau umpamanya ada jamaah haji setelah tawaf ifadah, ya, karena yakin masih keburu gitu, yakin masih keburu, istirahat dulu di maktab, di kota Mekahnya. Tapi tadi dijelaskan tidak sampai sore, tidak sampai maghrib. Mungkin ba'da zuhur. Langsung ke mana? Ke Mina. Kemudian melakukan jumroh. Kemudian melakukan tahallul. Ya, dibolehkan. Asal pada tanggal 10 itu. Dan untuk menyembelih mah pasti dilakukan oleh orang lain. Tidak oleh diri sendiri. Kita hanya dapat laporan, ya, sudah disembelih. Itu untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa kita sudah melakukan ritual penyembelihan walaupun dengan cara diwakilkan. Karena tidak mungkin kita semua masing-masing menyembelih sendiri-sendiri, ya. Atau penyembelihannya dilakukan oleh jamaah haji walaupun 2-3 orang mewakili puluhan orang, itu sangat tidak mungkin, ribet gitunya. Maka diwakilkan kepada orang lain, maka tidak apa-apa. Jadi boleh Pak Taufik, ya, kalau ada yang seperti itu, biasanya orang itu berpengalaman. Orang yang seperti itu orang yang berpengalaman dan cerdas gitu, sehingga satu hari bisa melakukan semuanya, dibolehkan. Nah, kalau umpamanya dari Muzdalifah kita langsung ke Mina, dijamin tawaf ifadah enggak akan keburu hari itu. Paling setelah jumroh juga pas sesedak berjam-jam gitu, ya. Nah, begitu ke Mina biasanya ke kemah kita dulu, nyimpen barang-barangnya, nyimpen tas, kadang-kadang makan dulu gitu, ya. Setelah itu baru jumroh, ya. Setelah jumroh baru kita ke ini lagi, ke tenda lagi lalu dicukur. Oh, sudah sore, enggak keburu ke sana kemana ke Mekah untuk tawaf. Tapi tawaf ifadah tidak harus tanggal 10. Dibolehkan tawaf ifadah besok atau lusa, enggak apa-apa. Bahkan nanti aja lah, nanti saya tawaf ifadah nanti aja kalau pas ke Mekah gitu. Enggak akan sekarang setelah tanggal 13, boleh. Saya mau ke Mekah dulu sebelum pulang, nanti di Mekah baru tawaf ifadah. Dibolehkan. Tawaf ifadah tidak terbatas waktunya kapan saja. Bahkan sebagian ulama menyatakan tawaf ifadah dibolehkan walaupun bulan hajinya sudah terlewat. Kita ke sana lagi bulan Muharram, bulan Safar, boleh. Walaupun kita sudah pulang dulu ke Indonesia, tapi belum tawaf ifadah. Nanti aja umpamanya pas bulan Safar kita mau sekalian umroh, sekalian tawaf ifadah untuk haji, boleh. Cuma ada cumanya, sebelum tawaf ifadah kita tidak boleh dulu melakukan hubungan suami istri. Jadi setelah tahalul semua yang tadinya haram jadi boleh, kecuali satu, yaitu hubungan suami istri. Nah setelah tawaf ifadah boleh hubungan suami istri. Makanya tawaf ifadah disebut juga apa? Tahalul kedua. Karena apa? Karena menghalalkan satu-satunya yang tersisa yang masih haram, yaitu hubungan suami istri. Paling itu saja masalahnya. Kalau kita belum tawaf ifadah pulang ke Indonesia, enggak boleh dulu mendekati istri. Nah, nanti setelah tawaf ifadah baru boleh. Itu aja. Makanya para jamaah haji tentu saja sesegera mungkin melakukan tawaf ifadah. Wallahu a'lam bisawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari Nur di Bandung. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana menghilangkan was-was berupa gangguan keimanan? Saya sudah berusaha menghilangkannya, tetapi gangguan tersebut selalu datang. Syukran. Iya, Nur di Bandung, barakallahu fik. Iya. Tadi kurang spesifik bentuk gangguannya apa ya, was-wasnya itu apa? Kalau was-wasnya berupa munculnya pemikiran-pemikiran yang jelek, yang buruk dalam hati kita, ya baik tentang Allah, tentang syariatnya, atau umpama was-wasnya itu berupa apa? Berupa kedengkian kita kepada orang lain. Keburukan-keburukan orang-orang yang kita benci tiba-tiba muncul dalam hati kita, dalam diri kita. Akhirnya terjadi dialog yang hanya terjadi antara diri kita dengan kita sendiri. Dialog fiktif yang kita karang-karang sendiri, ya. Antara kita dengan orang yang kita benci, kita menghayal, berimajinasi seolah-olah kita berhadapan dengan orang yang kita benci, dia ngomong begitu, kita balas begini dan seterusnya. Itu gangguan, itu was-was, itu dari setan, ya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ta'awud kepada Allah Azza wa Jalla. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sambil dihayati. Sambil difahami maknanya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Terus ta'awud berkali-kali. Kedua, palingkan pikiran kita kepada hal-hal yang positif. Cepat lupakan pikiran tersebut. Ya, hapus dalam memori kita. Kemudian kita berpikir hal lain yang lebih positif, yang lebih baik, ya, tentang surga, tentang neraka, tentang kiamat, tentang alam kubur, tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ketiganya, cepat kita melakukan aktivitas yang bermanfaat, baca buku, dengar radio gitu ya, cari kawan untuk ngobrol dengan kawan yang baik, yang soleh, yang berilmu agar kita dapat ilmunya. Atau nelpon, kalau umpamanya jauh kawannya di mana, kita di sini, kita bisa SMS, bisa telepon, ya, kemudian berdialog kepada dia. Kalau umpamanya ada nomor ustaz, silakan telepon ustaz, tanyakan apa yang sedang dialami, bagaimana solusinya. Oleh karena itu silakan cari kawan yang bisa diajak bicara melalui telepon. Nah, itu yang harus kita lakukan apabila muncul was-was seperti yang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Tadi Pak Taufik kayaknya belum dijawab semua, Ustaz, ya. Satu lagi apa? Pertanyaan kedua tuh angka dan huruf. Oh iya. Ya, Pak Taufik, saya wallahu a'lam tidak tahu apa penyebabnya. Ya, apakah benar huruf Arab berasal secara historis ya dari India? Mungkin, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ini mungkin harus dipelajari di dalam ilmu yang menjelaskan tentang sejarah bahasa Arab, baik hurufnya maupun bahasanya. Mungkin kak dari India sangat mungkin, sebab India lebih dahulu ada. Adanya agama Hindu itu kan diambil dari Hind, dari India, dan itu sudah lebih dahulu ada daripada Islam. Oleh karena itulah mungkin dari sana, mungkin wallahu alam bisawab. Tapi terlepas dari semuanya itu ya, yang jelas bahasa Arab adalah bahasa yang oleh Allah dipilih untuk menjadi bahasa dari wahyunya, dari Al-Quranul Karim. Dan Allah menetapkan bahasa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, sebagaimana Al-Quran Surah Yusuf menjelaskan tentang hal itu, bahwa kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian berfikir. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang datang dari pendengar radio kita FM Cirebon, dari Abu Fahmi di Cirebon. Assalamualaikum Ustaz. Apakah betul takut terhadap jin dan sejenisnya adalah suatu kesyirikan? Dan bagaimana pandangan syariat dengan perasaan takut manusia terhadap binatang buas? Dari Abu Fahmi di Cirebon. Iya, takut itu ada bermacam-macam. Seperti yang pernah kita jelaskan di dalam bab Tauhid, dalam kitab Tauhid yang hari Jumat sore. Di antara takut ada takut yang dibolehkan. Namanya takut tabii, takut yang memang alami, wajar, karena yang ditakutinya betul-betul menakutkan, membahayakan kita. Dan takut seperti tidak syirik, tidak terlarang, seperti takutnya kita kepada binatang buas. Ketika kita bertemu dengan singa, kita takut, karena tahu bagaimana dan siapa singa. Dia suka makan daging, dia kuat. Dia lebih kuat dari kita, larinya lebih kencang dari kita, ya. Kita bisa dimakannya dan kita tidak bisa mengalahkannya, lalu takut. Takut ini namanya takut tabii dan tidak apa-apa, ya. Seperti yang dialami rasa takut oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ketika berhadapan dengan para tukang sihir Fir'aun yang melemparkan tali-tali mereka, lalu tali itu berubah seolah-olah menjadi ular. Dan ular diketahui apa? Mematikan karena bisanya. Muncul rasa takut dalam hati Nabi Musa. Allah menjelaskan itu dalam surah Thaha di antaranya. Tapi segera Allah mewahyukan, jangan takut. Kemudian lemparkan tongkatmu. Maka ketika dilemparkan, tongkatnya berubah menjadi ular besar dan memakan seluruh ular yang ada. Ketika muncul rasa takut dalam hati Musa terhadap ular itu takut tabii, ya, dan tidak termasuk syirik. Kalau umpamanya itu terlarang, maka niscaya Nabi Musa akan ditegur oleh Allah. Termasuk rasa takut kepada orang yang jahat. Kalau tadi kan singa jahat dalam arti bisa memakan kita, ular bisa mematuk kita, termasuk orang. Orang yang jahat bisa mencelakai kita, membunuh kita, menyakiti kita, gitu, melukai kita, iya. Nah, takut kepada orang yang jahat seperti itu juga termasuk di antara takut tabii. Dan ini dimiliki, baik termasuk oleh para nabi. Nabi Musa merasa ketakutan ketika dia umpamanya setelah membunuh seorang bangsa Kitbi, bangsa yang satu bangsa dengan Fir'aun. Ketika Kitbi itu berkelahi dengan Bani Israel oleh Nabi Musa, Bani Israel itu diapa? Dibela, lalu dipukul orang Kitbi, lalu mati. Nah, Nabi Musa takut, kemudian kabur, pergi. Termasuk Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu yang tidak dikenal, disuguhi dengan suguhan yang hebat, ya, berupa anak kambing, anak sapi yang dibakar, tapi tidak disentuh. Wa qarrabahu ilaihim faqala ala ta'kurun. Lalu Nabi Ibrahim menyajikan daging itu kepada para tamu tapi tidak disentuh. Nabi Ibrahim menyatakan, kenapa kalian tidak memakannya? Fa'aujasa minhum khifah. maka muncullah rasa takut dalam hati Ibrahim terhadap mereka. Faqalu la takhaf. Lalu para tamu itu berkata, jangan kamu takut. Ternyata para tamu yang dimaksudlah para malaikat. Tapi di dalam ayat ini Allah menjelaskan Nabi Ibrahim takut. Jadi takut kepada orang yang diduga akan berbuat jahat adalah wajar dan normal, ya. Tidak apa-apa. Umpamanya kita lewat ke sebuah gang yang di sana ada preman-preman yang dikenal jahat. Setiap yang lewat dipalakin. Setiap yang lewat diganggu. Setiap yang lewat umpamanya ya tidak dibiarkan. Mereka gede-gede, mereka buas-buas. Kita badan kecil, mereka banyak, kita sendirian. Lalu muncul takut, saya gak mau lewat sana. Itu normal, itu wajar, itu lumrah. Itu takut tabii dan tidak termasuk ke dalam kategori syirik. Ya. Nah, apakah takut terhadap jin seperti itu pula? Iya, jin ada juga yang jahat. Tapi kalau umpamanya rasa takut terhadap jin termasuk takut kepada manusia, ya, yang hukum asalnya termasuk takut tabii, tapi apabila hal itu bisa menghalangi kita dari kewajiban atau mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan, maka itu menjadi takut yang terlarang. Umpamanya kita tidak mau sholat maghrib, isya dan subuh ke masjid. Karena apa? Jalan ke masjid melalui kebun atau melalui kuburan. Takut nanti dicegat sama jin. Maka akhirnya kita tidak sholat ke masjid dan sholat hanya di rumah. Maka ini tidak boleh, ini termasuk syirik. Karena rasa takut kita kepada jin mengalahkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tidak boleh. Tapi syiriknya termasuk syirik kecil, tidak mengeluarkan orang itu dari keislamannya. Ya, oleh karena itu wajib diyakini bahwa siapapun orang yang akan melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla, ya, seperti ke masjid, kalau toh benar kita melewati sebuah tempat yang angker yang di sana sering ada kejadian yang merupakan aksi dari bangsa jin, kita yakini Allah akan melindungi kita. Kita punya banyak senjata. Apa senjatanya? Ya, ketika kita keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah dijaga itu. Ya, jin tidak bisa berbuat apapun. Ketika Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang keluar rumah lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka orang itu faqad hufidha, ya, wa wuqiya wa kufiya. Orang itu sudah dijaga, sudah dibentengi dan sudah dicukupkan. Maka berkatalah setan kepada para anak buahnya, apa yang bisa kamu lakukan kepada orang sudah dijaga, ya, dilindungi dan dicukupi? Maka tidak ada yang bisa berbuat apa-apa dari kalangan mereka. Itu aja sudah cukup. Apalagi umpamanya sepanjang jalan kita berzikir dari rumah menuju ke masjid, ya. Nah, oleh karena itu, kalau masih ada rasa takut kepada jin, itu khauf yang menunjukkan kelemahan iman, bukan karena kekuatan, kedahsyatan, kejahatan pihak yang ditakuti. Jin itu lemah, setan itu tidak bisa berbuat apa-apa kepada orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang yang masih takut terhadap mereka dalam kondisi seperti itu, ketakutan itu bukan karena hebatnya pihak yang ditakuti, tapi karena lemahnya iman orang itu. Ya, padahal dia memiliki benteng yang sangat tangguh. Pernah enggak kita mendengar sebuah kisah di Amerika sana tentang seorang wanita, wanita muslimah memakai jilbab, ya, pulang malam-malam, ya. Dia itu melalui sebuah tempat yang di sana ada seorang laki-laki yang suka memperkosa wanita. Dan tidak ada jalan lain. Maka ketika dia mau melewati itu, dilihat laki-laki itu sedang sendirian menunggu seseorang. Dia takut, ada takut. Tapi tidak ada jalan lain. Akhirnya dia membaca ayat kursi dengan berlindung kepada Allah SWT. lalu lewat. Orang itu hanya melihat dan tidak mengganggu apa-apa. Kemudian dia pulang dengan selamat. Esok harinya ada berita orang itu ditangkap karena memperkosa seorang wanita yang lewat setelah dia. Dia ingin tahu, dilihat ke kantor polisi, ternyata betul orang yang tadi malam. Lalu ditanya, bukankah kamu tadi malam melihat saya? Iya. Kenapa kamu tidak memperkosa saya, malah memperkosa wanita lain? Bukankah saya juga sendirian? Apa dia bilang? Siapa bilang kamu sendirian? Saya lihat ada dua orang besar mendampingi kamu di belakang. Seandainya tidak ada dua orang itu, niscaya kamulah yang akan saya perkosa. Bayangkan, coba lihat. Mungkin dua orang itu malaikat yang terlihat oleh dia tapi tidak disadari oleh wanita itu. Allah memberikan perlindungan kepada wanita itu. Sehingga si orang laki-laki itu tidak berani mengganggu dia karena adanya yang melindungi dari kalangan para malaikat atas perintah Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah maka ya rasa takut terhadap bangsa jin itu muncul bukan karena kedahsyatan, kekuatan, dan kehebatan jin. Tapi karena apa? Karena kelemahan iman orang itu. Lemahnya iman itu karena jarangnya berzikir. Karena jarangnya taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Karena banyaknya melakukan dosa dan kemaksiatan. Sehingga dirinya tidak merasa percaya diri terhadap dirinya sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya muncul rasa takut terhadap bangsa jin tersebut. Bagaimana solusinya? Solusinya dekatkan diri kepada Allah, hindari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Kenali Allah lebih dalam dan lebih jauh. Kemudian bentengi diri dengan banyak berzikir. Maka dengan sendirinya tawakalnya dan ilmunya kepada Allah semakin meningkat, itu mengikis rasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kembali kami undang Anda untuk berinteraksi, bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 022-868-62637. Sekali lagi di nomor 022-868-62637. Atau Anda bisa bertanya melalui SMS maupun WhatsApp di nomor 081-1227-1476 bagi pendengar Radio Roja Bandung. Dan bagi pendengar radio kita FM Cirebon, silakan Anda mengirimkan pertanyaan melalui nomor 085-210-943-943. Saya bacakan pertanyaan yang masuk lewat SMS di pendengar radio Raja Bandung dari Abu Raisa di Cimareme. Ustaz, masih bisakah setan mencuri berita dari langit setelah diutusnya Rasulullah SAW? Siapa Abu Raisa? Abu Raisa Cimareme. Cimareme, bukannya di Padalarang. Wallah. Mungkin yang lain. Ya, barakallahu fik. Apakah sekarang masih? Iya, masih. Karena tadi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami itu. Tapi sekali lagi ada jin yang memang sebelum dia menyampaikan berita itu kepada dukun sudah apa? Sudah dikenai dulu oleh panah api. Ada juga yang sebelum dikenai panah api dia sudah menyampaikan terlebih dahulu. Ini dahsyatnya bangsa jin. Dia tahu resikonya. Ya, tapi demi menyesatkan manusia, mereka itu siap mempertaruhkan nyawa untuk itu. Dia tahu resiko mencuri dengar dari langit. Para jin sendiri menyadari itu sejak zaman dahulu. Para jin dalam surah Al-Jin oleh Allah dikatakan kunna naq'udu minha maq'ida lisam famay yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Kami dahulu suka mencuri dengar berita dari langit, ya, tapi siapa sekarang yang mencari berita dari langit, maka dia akan menemukan panah-panah berapi, ya. Nah, walaupun tahu itu ada panah berapi, itu selalu mereka berusaha dengan risiko mati terkena panah berapi itu. Tadi oleh Nabi SAW dikatakan kadang-kadang ada yang sebelum disampaikan ke dukun, mereka sudah dikenai panah berapi dahulu dan kemudian pasti mati dan tidak sempat disampaikan. Tapi ada yang kadang-kadang sempat disampaikan sebelum terkena panah berapi itu. Ya, nah ketika itulah maka si dukun sempat dulu menerima berita tersebut. dan kemudian dipraktekkan dalam praktek perdukunannya. Jadi sampai sekarang mereka masih ada yang seperti itu, dan ini juga dikemukakan oleh Sufyan di dalam meriwayatkan hadis yang tadi dipraktekkan. Dan Sufyan salah seorang ulama zaman tabi'ut tabi'in yang setelah kematian Nabi SAW, dan itu dijelaskan oleh beliau masih ada kejadiannya pada saat itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Berikutnya dari pertanyaan dari Ibu Ratna di Cirebon. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apa betul di hari raya Islam dan hari tasyrik tidak boleh berhubungan suami istri yang nantinya anaknya cacat katanya? Terima kasih Pak Ustaz. Iya, tidak benar Bu. Itu hadisnya palsu ya. Tidak ada larangan untuk berhubungan badan kapanpun ya, kecuali di bulan Ramadan di siang harinya. Kalau malam harinya boleh. Termasuk di Idul Fitri ataupun Idul Adha, termasuk di hari tasyrik. Tidak ada larangan-larangan seperti itu ya. Kalau toh ada hadis yang menyatakan larangan itu, hadisnya palsu, tidak benar. Jadi boleh Bu prung saja, tidak harus menunggu hari ke-14 nanti ya, silakan. Ada penelpon Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Heriawan di Mahi Pak Ustaz. Iya, silakan Pak Heriawan. Mau tanya nih Pak Ustaz. Ya. Saya sholat itu mau betul-betul dilaksanakan, tetapi kadang-kadang melamun tidak husu. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, misalnya kita sholat wajib 4 rakaat, setelah rakaat yang kedua sujud itu langsung berdiri gitu. Langsung berdiri sehingga tahiyat awal itu kelewat. Yang saya tanyakan, apakah kita duduk kembali atau langsung baca surat aja gitu. Kita aja, terima kasih Pak Ustaz. Iya, Pak Hermawan di Cimahi, barakallahu fiik. Iya Pak, kalau kita sholat maghrib atau isya atau zuhur atau asar yang lebih dari 2 rakaat, pas rakaat kedua harusnya duduk tahiyat awal, malah kita berdiri. Setelah berdiri baru ingat, ya. Jadi setelah berdiri ke rakaat ketiga baru ingat bahwa kita ini seharusnya sholat, harusnya duduk tahiyat awal. Apakah harus langsung duduk atau teruskan? Iya. Kalau Pak, kalau berdiri kita di rakaat ketiga sudah tegak ya, sudah sedekap, baru ingat bahwa kita harusnya tahiyat awal, maka teruskan. Jangan duduk. Teruskan, tapi nanti setelah tahiyat akhir di rakaat ketiga, kalau maghrib di tahiyat akhir ya, setelah tahiyat akhir sebelum salam, Bapak sujud dulu 2 kali, sujud dengan bacaan biasa subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali, terus duduk biasa baca rabbighfirli, kemudian sujud lagi ya, subhana rabbiyal a'la lagi, kemudian duduk tahiyat akhir lalu salam. Jadi itu namanya sujud sahwi, dan sujud sahwi bacaannya sama dengan sujud biasa, subhana rabbiyal a'la ya, tidak ada bacaan lain. Adapun bacaan yang menyatakan subhana man la yanamu wa la yasu, itulah aslalahu, tidak ada asalnya dari Nabi SAW. Walaupun isinya bagus, subhana maha suci man la yanamu wa la yasu, Allah sebagai zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Itu arti dari subhana man la yanamu wa la yasu. Tapi itu tidak berasal dari Nabi SAW. Adapun dalil yang menyatakan bahwa sujud sahwi bacaan subhana rabbiyal a'la, itu ketika Nabi SAW diperintah oleh Allah subbihisma rabbikal a'la, lalu membaca subhana rabbiyal a'la, beliau menyatakan ij'aluha fi kulli sujudikum, jadikan doa ini dalam seluruh sujudmu ya, baik sujud biasa ataupun termasuk sujud syukur, termasuk sujud sahwi gitu ya. Termasuk sebagian ulama seperti Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam sujud tilawah baca dulu subhana rabbiyal a'la sebelum membaca sajada bijhirilladzi dan seterusnya. Nah, itu Pak yang harus dilakukan kalau Bapak sudah berdiri tegak. Tapi kalau umpamanya Bapak belum berdiri tegak, jadi dari rokaat kedua setelah sujud, bangkit rokaat ketiga. Karena lupa harusnya tahiyat awal, rupa ini berdiri. Tapi belum tegak, baru nonggeng Pak, baru nungging gitu ya. Oh lupa ini sudah harus tahiyat awal, maka Bapak duduk. Kalau berdirinya belum tegak, belum sedekap, ya, Bapak duduk lagi, kemudian tahiyat awal dan tidak ada sujud sahwi. Jadi kalau umpamanya belum tegak, baru nonggeng, baik nonggengnya nonggeng masih jauh ke tegak, ataupun nonggengnya sudah hampir berdiri, tapi kemudian ingat harus tahiyat awal, maka duduklah Bapak melakukan tahiyat awal. Jadi dua itu Pak ya, kalau sudah tegak teruskan tanpa harus kembali duduk, tapi kalau belum tegak baru nungging kemudian ingat bahwa harus tahiyat awal, Bapak duduk aja lagi kemudian melakukan tahiyat awal tanpa harus sujud sahwi nantinya. Begitu Pak, wallahu a'lam bissawab. Ya syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali penelpon yang masuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiiki barakallahu. Siapa Bu, di mana? Ibu Rubi di Sarijadi. Ibu Rubi di Sarijadi. Ini Ustaz mengenai salat rawatib, sunat rawatib. Afdolnya itu 10 apa 12? Lalu kalau seandainya kita memang ingin berbuat banyak amal sunat, jadi kan perbedaannya di rawatib zuhur tadi ya, ada ya apa qoblahnya 4 atau qoblahnya 2 gitu kan tadi ya. Seandainya ya kita terbiasa melakukan yang 4 rakaat rawatib itu, tapi kadang-kadang karena situasi atau capek badan gitu, ngambil yang 2 aja gitu, boleh nggak Ustaz? Ya, itu aja Ustaz. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Rubi di Sarijadi. Barakallahu fiik, Ibu. Ya, Bu. Salat sunat rawatib. Mana yang lebih utama untuk kita ambil, yang 10 atau yang 12? Kalau tanyanya paling afdol, yang paling banyak jumlah rakaatnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika ada orang yang meminta dirinya bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Apa kata beliau? Fa'inni ala dzalik bi ala dzalika bi katsratis sujud. Maka bantulah aku oleh dirimu dengan cara memperbanyak sujud. Yang dimaksud memperbanyak sujud adalah memperbanyak salat. Yang dimaksud memperbanyak sholat tentu saja sholat sunnah selain yang fardu. Karena kalau yang fardu tidak bisa diperbanyak. Cuma 17 rokaat bagi yang mukim gitu ya. Nah tidak bisa diperbanyak. Tapi kalau sunnat banyak. Fa'inni ala dhalika bikathratis sujud. Bantu aku untuk mencapai keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sholat-sholat sunnah. Nah. Oleh karena itu lebih banyak melakukan sholat sunat, ya itu lebih baik. Ya, termasuk apa yang tadi ditanyakan oleh ibu, mana yang lebih utama, yang 10 atau yang 12? Tentu saja yang 12. Karena apa? Karena lebih banyak jumlah rokaatnya, lebih banyak sujudnya. Tapi andai seseorang ingin mencukupkan yang 10 rokaat saja, ya maka dia sudah memperoleh jaminan dari Allah Azza wa Jalla bahwa orang itu akan dibuatkan satu istana di surga nanti. Nah, adapun yang 10 atau yang 12 itu ya para ulama ikhtilaf di dalam menentukannya. Tapi kalau yang 2 rakaat sebelum subuh itu ittifaq, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya juga ittifaq. Adapun untuk sholat duhur ya. Kalau yang 10, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Jadi 10, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 4. ditambah 2 subuh, qobla subuh tambah 2 ba'da maghrib ditambah 2 ba'da isya. Jadi semuanya 2-2, qobla zuhur 2, ba'da zuhur 2. Satu-satunya salat fardu yang ada qobla dan ba'da adalah zuhur. Kalau subuh hanya qobla, kalau isya dan maghrib hanya ba'da. Itu yang rawatib, yang mu'akkadah, yang ditekankan. Ya. Tapi kalau kita mau yang 12 boleh, boleh 2 rakaat 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, atau 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat ba'da zuhur. Tapi yang 4 ini dibagi 2, 2 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nabi SAW kadang-kadang ya salat ba'da zuhur 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat lagi di rumah. Oleh karena itulah maka dibolehkan bagi ibu memilih mana yang lebih ibu sukai. Kalau umpama ibu biasa 4 rakaat, lalu karena capek, karena tunduh, karena cara rangkel, para regel yang biasa 4 lalu 2, boleh enggak? Ya tentu saja boleh. Kalau hukumnya, kalau pertanyaan boleh atau tidak, maka tidak dilakukan juga boleh-boleh saja, tidak dosa ya. Tapi kalau melihat afdholiyah lebih banyak sholat itu lebih bagus. Berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW tadi, fa'inni ala dzalika bikatsratis sujud. Bantu aku untuk meraih apa yang kamu inginkan itu dengan memperbanyak sujud, maknanya memperbanyak salat sunat. Begitu Bu, wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar radio kita FM Cirebon, dari Aflaha di Cirebon. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari fenomena bahwa manusia diciptakan dari tanah, malaikat dari cahaya, dan iblis dari api? Iya, wallahu a'lam bissawab. Tentu saja banyak. Dan ini diungkit oleh para ulama, di antara al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ya. Di antara hikmah manusia diciptakan dari tanah, maka ada plus minus dari karakteristik tanah. Di antara plus karakteristik tanah adalah tanah ini adalah materi yang paling dibutuhkan oleh benda-benda lain. Pohon, ya, air, termasuk seluruh makhluk hidup. Tidak bisa hidup tanpa tanah. Termasuk api. Ini ya oleh inilah yang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dijelaskan, tanah itu lebih mulia, lebih berharga daripada api. Dan ini dikemukakan ketika membantah klaim iblis bahwa iblis merasa lebih baik dari Adam hanya karena diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Allah, engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih baik dari tanah. Itu kata iblis. Oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dibantah. Bagaimanapun dalam segala hal, tanah itu lebih baik daripada api. Pertama, tanah itu dibutuhkan dan bisa berdiri sendiri. Adapun api, api tidak bisa berdiri sendiri. Api itu selalu butuh materi lain. Coba umpamai kayu bakar, ya, dibakar oleh api. Api hanya akan menyala selama kayu bakarnya ada. Begitu kayu bakar habis, apa yang terjadi pada diri api? Dia padam. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Adapun tanah, bukan hanya bisa berdiri sendiri, tapi dibutuhkan oleh seluruh makhluk lain. Pohon tidak bisa hidup tanpa tanah. Demikian juga seluruh makhluk manusia, binatang, jin, semua tidak bisa hidup tanpa tanah. Ya. Kedua, tanah itu sifatnya kokoh. Ya. Adapun api itu materi yang terlemah. Lebih lemah, lebih lunak daripada udara. Api itu tidak pernah berdiri tegak. Ada sedikit hembusan angin saja, api itu sudah bergoyang, berguncang. Tiupan anginnya lebih kuat, api bisa padam. Api mudah sekali untuk dihilangkan, dibunuh dengan cara dibanjur air, dengan cara ditutup pasir, dengan cara diinjak-injak. itu hilang seketika. Adapun tanah dengan cara di apapun itu tidak bisa hilang. Tidak bisa apa namanya musnah. Ya. Dan ini beberapa di antara karakteristik dari tanah. Nah, jadi dengan banyak sekali keutamaan tanah dibanding api, maka dari sini kita mengetahui bahwa manusia itu lebih mulia daripada bangsa jin yang diciptakan dari api tadi. Oleh karena itu Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, kami ciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya. Karena memang tanah itu kalau sudah dibentuk kemudian mengeras, ya sudah paten fix seperti itu, tidak bisa berubah-ubah. Berbeda dengan api, berbeda dengan cahaya. Oleh karena itu, karena api itu sangat mudah untuk berubah bentuk, Allah mengaruniakan kepada bangsa jin kemampuan untuk merubah-rubah bentuknya. Mereka bisa berbentuk binatang, mereka bisa berbentuk manusia, bisa merubah bentuknya. Demikian juga para malaikat yang tercipta dari cahaya, mereka bisa berwujud manusia, bisa juga berwujud aslinya. Adapun manusia, maka tidak bisa berubah-rubah. Karena apa? Karena sifat dari tanah itu fix. Sifat dari tanah itu tetap permanen seperti itu. Kalau toh ada perubahan, perubahan itu alami, bukan karena keinginan dari orangnya. Kita tidak bisa berubah wujud menjadi bentuk lain, tidak bisa berubah wujud menjadi binatang, tidak bisa berubah wujud menjadi manusia dengan wajah dan bentuk yang lain, ya, tidak bisa. Itu fix, karena demikianlah karakteristik tanah. Berbeda dengan jin yang diciptakan dari api, dan bentuk api dan karakteristik api sangat mudah sekali berubah, dan ini memberikan konsekuensi bahwa jin memiliki kemampuan untuk merubah-rubah bentuk dari bentuk aslinya, dari bentuk asalnya. Itu di antara beberapa hikmah, wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan buka kembali pertanyaan yang sudah masuk dari Ade di Majalengka. Ustaz, malaikat sebagai yang diberikan tugas-tugas tertentu oleh Allah, apakah mereka bertemu dengan Allah secara langsung? Bagaimana pula dengan golongan jin dan syaitan? Syukran. Iya, Ade di Majalengka, barakallahu fik. Permasalahan apakah para malaikat melihat Allah Azza wa Jalla di dunia, ini sudah kita terangkan, ya. Intinya tidak ada nas yang sharih, yang jelas dan tegas apakah malaikat termasuk malaikat Jibril melihat Allah Azza wa Jalla ataukah tidak. Tidak ada. Cuma hadis tentang itu ada yang mengisyaratkan bahwa para malaikat juga tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan sekarang ini. Adapun hadis yang mengisyaratkan itu adalah bahwa hijab Allah terbuat dari cahaya. Jadi Allah itu terhalang. Dari apa? Dari cahaya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Mi'raj, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Allah? Kata Nabi, innama ra'aitun nur. Aku hanya melihat cahaya. Tapi cahaya itu bukan Allah, itu hijab. Hijab penghalang antara Allah dengan makhluknya, dihijab, dihalangi oleh cahaya. Ya, kalau Allah berupa cahaya, berarti Allah berupa makhluk, karena cahaya adalah makhluk. Dan Allah menegaskan, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla tidak terlihat oleh Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj. Ya. Nah, lalu kata Rasulullah SAW, seandainya Allah menyingkapkan hijabnya, ya niscaya akan terbakarlah segala sesuatu makhluk yang terjangkau oleh pandangan mata Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan termasuk para malaikat. Apabila hijab yang menghalangi Allah disingkapkan sehingga terlihat oleh para malaikat, niscaya para malaikat itu akan hancur, akan musnah. Dan hadis ini mengisyaratkan bahwa para malaikat juga tidak melihat Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan di dunia ini. Ya. Adapun di akhirat, maka orang-orang mukmin di surga bisa melihat Allah Azza wa Jalla berdasarkan nas Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang sumringah, wajah-wajah yang cerah, karena mereka bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Mutaffifin Allah berfirman, kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun. Tidak, kata Allah, orang-orang kafir itu di akhirat kelak terhijab, terhalang dari melihat Allah. Orang kafir tidak bisa melihat Allah. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah tentang ayat ini? Imam Syafi'i menyatakan, kalau orang kafir di akhirat tidak bisa melihat Allah, menunjukkan orang mukmin di akhirat bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Makanya akidah dari Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan Allah bisa terlihat di surga nanti oleh orang-orang mukmin penghuni surga. Ya, jadi berdasarkan semua penjelasan tadi, malaikat juga berdasarkan pendapat yang lebih rajih, lebih kuat, tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab, apalagi bangsa jin. Ya. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat telepon dari Pak Edi di Sarijadi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Pak, apakah menawar-nawar atau mencari-cari barang kurban yang sesuai dengan kemampuan itu akan mengurangi keutamaan dari pilihan kurban itu, atau bagaimana, Pak? Karena mencari-mencari dan menawar-nawar itu karena keterbatasan daripada daya yang tersedia. Iya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Edi di Sarijadi, berkaitan dengan kurban, sekarang masih tanggal 12 ya, masih hari Tasyrik. Jadi kalau ada yang sekarang punya kemampuan untuk kurban, masih bisa sampai besok ya. Ya, kita umpamanya punya budget terbatas, hanya 2 juta setengah ya, dan 2 juta setengah susah kecuali kecil. Lalu kita mencari-cari harga yang sekian, ya, karena sesuai dengan budget kita. Ditambah membandingkan, barangkali ada yang lebih besar. Boleh nggak? Boleh. Dan tidak mengurangi nilai ibadah. Karena apa? Pertama, budget kita terbatas. Yang kedua, kita ingin walaupun dengan budget yang terbatas, bisa apa membeli kambing yang terbesar yang kita bisa jangkau dengan harga itu, agar apa? Agar pemanfaatan dari kurban lebih banyak lagi. Kalau umpamanya ada 2 kambing, harga yang sama, 2 juta setengah, ya. Tapi yang satu lebih gede daripada yang lainnya. Mana yang kita pilih? Tentu saja yang lebih gede. Apa alasannya? Alasannya kalau yang lebih gede dagingnya lebih banyak, sehingga lebih banyak lagi orang yang bisa dibagi. Kalau yang kecil umpamanya cuma bisa dibagi untuk 30 orang. Kalau yang lebih besar bisa dibagi untuk 35-40 orang. Manfaatnya lebih banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi kalau kita bisa memberikan manfaat kepada 40 orang, itu lebih baik daripada kepada 30 orang. Oleh karena itu, atas dasar itulah, walaupun dengan budget yang terbatas, kita berusaha mencari kambing yang lebih besar, dengan alasan agar manfaatnya jauh lebih banyak, lebih terasa oleh banyak orang. Maka dengan pertimbangan itu dibolehkan. Dibolehkan mencari kambing yang terbesar yang bisa dijangkau dengan harga seperti itu. Jangan sampai yang penting kan ini untuk Allah Azza wa Jalla, pengorbanan kita sesuai dengan budget kita, kambing yang mau kecil mau besar toh pahalanya sama. Betul, tetapi manfaatnya berbeda bagi manusia, bagi para fuqara dan masakin yang akan kita bagi. Kalau umpamanya budget sekian dengan kambing kecil, paling hanya 20 orang yang bisa kita bagi. Tapi dengan kambing yang lebih besar, bisa 30 atau lebih. Itu lebih bagus ya. Jadi tidak mengurangi pahala dari ibadah kurban, karena mempertimbangkan manfaat yang akan teraih oleh kambing tersebut. Wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Berikutnya adalah pertanyaannya melalui pesan singkat dari Umu Khansa di Marga Asih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apakah anak yang sudah meninggal harus tetap diakikahkan? Iya Umu Khansa, kalau anak meninggal tersebut sebelum hari ketujuh sudah meninggal, maka tidak ada syariat akikah bagi dirinya. Karena apa? Karena Nabi SAW ya menyatakan tudbahu lisabihi. Akikah itu disembelih pada hari ketujuh. Yang apabila sebelum hari ketujuh si anak sudah meninggal, Syaikh Ali Hasan Al-Athir rahimah hafizahullah menyatakan tidak ada syariat akikah baginya. Kecuali kalau sudah melewati hari ketujuh, ya maka akikahkan hari ketujuh. Terus hari ketujuh itu sorenya meninggal atau esoknya meninggal, ya enggak masalah, ya karena sudah diakikahkan. Demikian, wallahu a'lam bisawab. Syukran Ustaz. Terakhir ya. Ya, terakhir ini pertanyaan dari Sinta di Cirebon. Pak Ustaz, jika manusia terdiri dari dua macam jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dan malaikat tidak ada keterangan tentang jenis kelaminnya, jadi bagaimana hukum yang menggambarkan bahwa malaikat itu berwujud laki-laki tampan bersayap seperti yang digambarkan di film-film? Ya, penggambaran dalam film tergantung si pembuat film. Malah seringkali malaikat itu di Eropa, di Barat itu digambarkan putri, wanita yang bersayap, di atas kepalanya ada lingkaran putih, tangannya memegang tongkat yang ujung tongkatnya bersinar atau bintang, piu gitu langsung jadi itu. Makanya orang-orang kafir di Barat, Eropa dan Amerika ya menggambarkan itu malaikat seperti bidadari. Makanya bahasa Inggris dari malaikat dan bidadari sama ya, angel kan ya. Angel bahasa Jawanya artinya apa? Susah. Oh, susah. Mereka menyebut angel baik untuk bidadari ataupun untuk malaikat karena gambaran mereka sama. Ya, malaikat itu ya bidadari itu. Makanya disebut angel, ya. Ada juga yang menggambarkan laki-laki tampan. Ya, kita ya jangan terpengaruh oleh gambaran orang kafir tentang para malaikat. Tidak boleh umpah kita membayangkan para malaikat baik seperti bidadari yang bersayap, ya, ataupun seperti laki-laki tampan yang juga bersayap. Sayap yang digambarkan oleh film-film kan cuma dua. Padahal para malaikat itu banyak, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, ada yang lebih. Malaikat Jibril sampai 600 sayap, yang satu sayapnya bila dikembangkan menutupi seluruh ufuk. Oleh karena itu, maka kita tidak boleh menggambarkan para malaikat dengan gambaran seperti yang digambarkan oleh orang kafir, baik itu bidadari dalam wujud wanita ataupun dalam wujud laki-laki tampan, tidak boleh, ya. Adapun ayat yang menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia atau semua segala sesuatu secara berpasang-pasangan, itu aglabiyah, itu keumuman. Ya, dan ada beberapa makhluk yang tidak termasuk dalam keumuman tersebut. Salah satunya adalah malaikat tidak diciptakan dengan berpasang-pasangan. Mereka tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun tidak berjenis kelamin perempuan ataupun tidak berjenis kelamin banci. Kalau banci juga laki-laki sebenarnya fisiknya. Hanya jiwanya merasa diri perempuan. Malaikat tidak seperti itu. Dan fisiknya tidak ajwaf seperti kita. Tidak ajwaf itu tidak berongga. Kalau kita kan berongga. Ada bagian yang kosong di dalam tubuh kita. Perut kita di dalamnya kosong, dada kita di dalamnya kosong, ada rongga dalam tubuh kita. Malaikat tidak seperti itu. Malaikat tidak membutuhkan makanan, minuman, ataupun nikah. Mereka tidak beranak, mereka tidak berpasang-pasangan. Ya, maka tidak boleh kita membayangkan malaikat seperti penggambaran yang digambarkan oleh orang kafir dalam film-film mereka. Ya. Begitu Ibu Sinta, wallahu a'lam bisawab. Ya, waktu yang kita miliki sudah habis, cukup sampai di sini. Sekian, subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.